Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Berkumandang takbir mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Barakah, yang memiliki barakah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, yang telah menciptakan segala sesuatunya, menghendaki dan menetapkan untuk kita sebagai umat manusia hidup di muka bumi ini penuh dengan ujian dan cobaan. Seakan ujian tiada henti, seakan ujian datang silih berganti, tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkannya, yang telah menentukannya, hendak mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam di saat mengerjakannya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, tabaraka alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah kepastian yang harus kita jalani bersama di muka bumi ini. Berbagai macam ujian dan cobaan harus kita lewati dan kita harus bersabar dalam menjalaninya. Sebuah berita dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul alaihi salatu wassalam, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Azza wa Jalla akan timpakan ujian dan cobaan kepadanya. Akan timpakan berbagai macam cobaan, ujian pada dirinya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat beberapa tahun sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala uji kita semua dengan adanya wabah corona yang merajalela merenggut nyawa-nyawa saudara kita ataupun yang lainnya. Ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti akan terjadi. Di pertengahan tahun ini, bagi mereka-mereka yang hendak berkorban, juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya wabah penyakit yang menimpa binatang-binatang ternak, yang diistilahkan dengan PMK, penyakit mulut dan kulit, yang menjadikan harga pun tinggi, perawatan sedemikian rupa dikerahkan untuk menjaga agar binatang tersebut selamat dan bisa disembelih setelah sholat Idul Adha sebagai bentuk berdekatan diri dan pengorbanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jauh ke depan sana ataukah ke belakang sana, kita menengok sejarah bagaimana ayah kita semua Nabi Adam alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya iblis lanatullah alaih membujuk, merayu, menggoda bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam bersama ibunda tercinta Hawa agar terjerumus dalam larangan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada beliau berdua. Iblis tak henti-hentinya dalam menggoda Nabi Adam dan Hawa. Iblis tak berputus asa untuk menjerumuskan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah Azza wa Jalla takdirkan bapak kita semua Nabi Adam alaihi salatu wassalam tergoda oleh iblis, yang kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Adam dan Hawa keluar dari jannah masuk ke alam dunia ini. Setelah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekian tahun berjalan, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah kepada masyarakatnya bertahun-tahun lamanya. Masyarakatnya mengingkari, masyarakatnya tidak mau beriman kepadanya, sampai pun putranya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ujian tersendiri bagi beliau alaihi salatu wassalam, di mana dari keluarganya putranya sendiri tidak mau beriman, tidak selamat dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia apalagi di akhirat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayahnya sendiri tidak mau beriman kepadanya, masyarakatnya bersikukuh di atas agama nenek moyangnya, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ujian tersebut dilewati, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya seorang raja yang rakus, seorang raja yang sangat jelek, hendak merebut istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Belum cukup sampai di situ, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abul Muwahidin, sang istri. Dengan pula beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak kunjung diberikan keturunan. Padahal sebuah rumah tangga, ketika sudah menjalin ikatan hubungan suami istri, yang diharapkan adalah si buah hati yang bisa menyejukkan hati. Namun Allah Azza wa Jalla uji beliau, tidak kunjung buah hati tersebut. Yang kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melalui Hajar. Terlahirlah seorang putra yang menjadi penenang hati dan penyejuk pandangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang diberi nama Ismail. Ternyata Allah Azza wa Jalla menguji untuk yang kesekian kalinya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyembelih buah hatinya, putranya yang tercinta, yang sekian lama dinanti, yang sekian lama diharapkan, diperintahkan untuk disembelih. Sampai tiada hati, tak sampai hati kita membayangkan, kalau seandainya kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian seperti itu. Sehingga bersabarlah kaum muslimin, setiap ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla, meskipun datang tiada henti, meskipun datang silih berganti, pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Terus-menerus ujian dan cobaan akan mendatangi seorang mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Akan diuji dengan dirinya, akan diuji melalui anaknya, akan diuji melalui hartanya, sehingga dia akan menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tiada dosa padanya. Telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang dia hadapi, yang dia sabar dalam melewatinya. Nabi Isa ataukah Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya seorang raja yang bengis, seorang raja yang memerintahkan setiap bayi laki-laki dari yang terlahir dari Bani Israel untuk dibunuh semuanya tanpa terkecuali. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tumbuh dan berkembang di tengah kerajaan dengan takdir, kehendak dan keputusan kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun Fir'aun telah membuat undang-undang sedemikian rupa, Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuasa, la hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan semuanya itu di bawah keputusan dan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berikutnya diuji dengan seorang yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Dialah Qarun yang betul-betul menghinakan dan melecehkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Qarun dibinasakan oleh Allah azza wa jalla. Setelah sebelumnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga tak lepas dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diuji dengan adanya orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh beliau. Sampai suatu saat beliau bersama beberapa sahabatnya dikepung di sebuah rumah. Mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan pertolongannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam ke atas langit. Yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa untuk menunjuk dan menawarkan kepada salah satu dari sahabat yang ada dalam rumah tersebut. Siapakah di antara mereka yang mau untuk Allah azza wa jalla jadikan wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang dia kelak akan bersama Nabi Isa di dalam jannah. Maka seorang pemuda tampil mengiyakan, memberanikan diri untuk ta'awun syar'i bersama ataukah menggantikan posisi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah azza wa jalla wajahnya, wajah pemuda tersebut, Allah azza wa jalla tampakkan kepada orang-orang Yahudi seperti wajah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke atas ke langit, di atas langit. Kemudian pemuda tersebut, dialah yang disalib, yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu al-dhunuba fil akhirah hatta yuwafa biha yaumal qiyamah." Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah azza wa jalla akan segerakan hukumannya di dunia. Namun kalau seandainya Allah azza wa jalla menghendaki kejelekan pada seorang hamba, maka akan Allah azza wa jalla tunda azabnya, akan tunda balasan dari dosa-dosanya, hingga kelak di akhirat akan Allah azza wa jalla timpakan azabnya kepada pendosa tersebut, di mana azab siksa api neraka jauh berlipat-lipat panasnya dibandingkan panasnya api yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian dan cobaan terus Allah azza wa jalla timpakan kepada hamba-hambanya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang telah kita dengar tadi, bahwa ketika Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan, maka Allah azza wa jalla akan menyegerakan hukumannya di dunia ini. Dan dalam sabdanya yang lain, inna 'idhamal jazaa'i ma 'idhamil balaa', wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sebuah kaum, mencintai masyarakat, maka Allah azza wa jalla akan menguji mereka. Maka siapa saja yang ridha dengan ujian Allah Azza wa Jalla, dia mampu bersabar dalam menjalaninya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, siapa saja yang marah, siapa saja yang tidak mampu bersabar, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dengan berbagai macam cobaan dan ujian pada masing-masing pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian dengan kebaikan, demikian pula kami uji kalian dengan kejelekan, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan kembali. Kebaikan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Mampukah kita bersyukur atasnya? Mampukah dengannya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Kejelekan pun menjadi ujian bagi kita. Mampukah kita bersabar dalam menjalaninya? Ataukah justru kita terjatuh marah, emosi yang tak terbendung, yang kemudian mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Sungguh usaha kalian berbeda-beda. Siapa saja yang memberikan, mencurahkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir dan miskin, dia bersedekah mencurahkan hartanya, juga dia bersedekah mencurahkan dengan akal dan pikirannya serta tenaganya. Wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia laksanakan semuanya itu dalam rangka ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaddaqa bil husna, dan dia mempercayai, meyakini perkara-perkara yang harus diimani, mempercayai dan mengimani serta membenarkan adanya jannah dan annar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka sungguh akan kami mudahkan baginya berbagai macam kemudahan. Mudah baginya untuk berpuasa. Ringan baginya untuk beramal soleh. Ringan baginya untuk berkorban. Ringan baginya untuk beribadah, berbakti ataukah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi dia untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Mudah bagi dia mengatasi berbagai macam problem yang dihadapinya. Fasaniyassiruhu lil yusra, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasaniyassiruhu lil usra. Dan siapa saja yang bakhil, yang pelit, pelit dengan hartanya, pelit dengan pikirannya, bakhil dengan tenaganya, tidak mau berta'awun, tidak mau bersedekah dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan persulit urusannya. Fasaniyassiru lil usra. Allah Azza wa Jalla akan jadikan dia sulit untuk melaksanakan kebaikan, sulit untuk tahiyatul masjid, sulit untuk melaksanakan ibadah sunnah yang lainnya, sulit untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sulit untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Kemudian akan disulitkan oleh Allah Azza wa Jalla, menjauhkan dari berbagai macam kemaksiatan. Terasa berat baginya meninggalkan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, disebabkan apa yang telah dia perbuat sebelum-sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia ada yang diuji dengan kefakiran, dan manusia ada yang diuji dengan kekayaan. Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya bagi setiap umat, dari umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa dan yang lainnya, ada ujian sendiri bagi mereka. Wa fitnatu ummati al-mal, dan ujian bagi umatku kata Rasul adalah harta. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Sungguh demi Allah, kata Rasul bersumpah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dimudahkannya urusan dunia, sebagaimana telah dimudahkan atas Bani Israel generasi sebelum kalian, sehingga kalian berlomba-lomba meraih dunia sebagaimana Bani Israel berlomba untuk itu, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan Bani Israel dan setelahnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalani, tabah di atasnya, sabar dalam menjalaninya, pasti ada hikmah yang berarti di baliknya. Wahai para suami, tunaikanlah hak-hak istri dan anakmu, jangan sampai engkau dituntut kelak di akhirat. Wahai para istri, tunaikanlah hak-hak suamimu, jangan sampai kamu dituntut kelak di akhirat. Wahai para wanita, banyak-banyaklah bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, ittala'tu finnar, fara'aitu akthar ahliya an-nisa. Aku menengok ke dalam neraka, dan aku menyaksikan ternyata penduduk yang paling banyak adalah kalangan wanita. Ayyadam billah. Banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, wahai para wanita. Banyak-banyaklah bersedekah, wahai para wanita. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna qalla sakil jannah an-nisa. Sesungguhnya penduduk yang paling sedikit dari penghuni al-jannah adalah dari kalangan para wanita. Taatilah suamimu dalam perkara yang baik. Taatilah suamimu ketika tidak bertentangan dengan syariat. Taatilah suamimu dalam perkara yang ma'ruf. Jangan banyak berkeluh kesah kepada suamimu. Terimalah apa yang telah diusahakan oleh suamimu. Jangan banyak mengingkari dari kebaikan-kebaikan suamimu. Ingatlah para wanita yang paling banyak menghuni kelak di neraka. Ingatlah para wanita, ataukah yang paling sedikit kelak di jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wattaqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.